Saat muda, rasanya dunia punya kita. Tanpa beban, bagai akan hidup selamanya. Masa depan yang luas terbentang. Jangan sampai engkau lewat batas.